ku ikuti panggilanmu, ku percaya sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku, ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaanmu kau janjikan, tak percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Panggilan.